Yang kedua, isim alam. Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk dalam isim ma'rifah. Contohnya, Zaidun, Ahmadu, Aisyah, Makkah, dan Jakarta.